Falabak sabih gitu. Nanti setelah ini di dalam tanya jawab sedikit-sedikit menggunakan bahasa Arab nggak apa-apa gitu. Nah, kalau di sekolah itu biasanya lebih mudah akan memulainya itu dari isim isim isyarah. Hada, hadihi, dalika, tilka gitu ya. Terus kemudian dikenalkan nanti isim muzakkar, mu'anas, dan sebagainya. Nah, kalau yang di pondok pesantren biasanya itu ya dari kitab-kitab yang sudah ada dan umumnya hampir apa, bahas awalnya itu tentang bab kalam. Apa sih yang disebut dengan kalam itu ya, gitu ya. Itu yang akan ya kita nanti sedikit belajar di sana lah ya. Nah, insya Allah kita akan belajar mengambil dari kitab kecil ya. Tapi manfaatnya sangat luar biasa karena dia menjadi pondasi di para santri-santri itu untuk bisa belajar bahasa Arab, yaitu kitab Ajurumi ya gitu. Kitab biasanya lebih mudah nyebutnya itu Jurmiyah gitu ya, tapi sebenarnya itu Al Ajurumi ya. Kitab ini ditulis di tahun 600-an kalau tidak salah ya. Jadi kitab ini ditulis oleh Ibnu Ajurrum. Emang Ajurrum gitu tuh bacanya ya, Ajurrum. Nama lengkap itu nisbahnya saja ya. Sebenarnya nama aslinya itu adalah pengarangnya kitab-kitab dikenal dengan Syekh Ibnu Ajurrum. Nah, nama kitabnya disebut dengan Ajurrumiyah. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Nah, itu dinisbahkan kepada kabilah yang ada di Maghrib. Jadi nama aslinya itu sebenarnya adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Tapi kemudian masyhur atau lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Nah, Ajurrum. Memang itu jimnya ada yang dibaca dhummah, Ajurrum, ada juga yang di kitab lain menulisnya Ajarrum. Ya. Kata Ajurrum itu dari bahasa Barbar yang artinya adalah Al-Fakir As-Sufi. Al-Fakir ini letterleknya ya miskin ya, fakir. Tapi maksudnya adalah orang yang sangat fakir itu ya orang yang sangat membutuhkan. Tentu saja Al-Fakir ila ridwanillah ya. Uniknya kitab Jurmiyah ini dikisahkan ditulis oleh Syekh Ibnu Ajurrum itu ketika beliau dalam perjalanan ke Baitul Haram. Nah, kemudian itu ya, kita bayangkan zaman dulu perjalanan itu tidak dalam waktu 1 bulan 2 bulan ya, naik unta gitu panjang lama mampir. Kemudian dalam perjalanan itulah Syekh Al-Jurum itu menulis kitab ini, ya, kitab Nahwu. Yang kemudian kelak disebut dengan Ajurmiyah ini. Setelah selesai nulis itu kemudian Syekh Al-Jurum itu ketemu melewati sebuah pantai. Ya, Walama allafahu alqahu fil bahar. Nah, setelah menulis selesai ketemulah dengan Al-Bahar. Di sini di kitab ini tidak disebutkan ya nama baharnya apa, laut apa itu. Terus Syekh Ajrum bilang begini, "In kana khalisan lillah ta'ala fala yabtal." Nah, kalau kitab ini ditulis berdasarkan niatan ikhlas lillahi ta'ala, maka kitab ini tidak akan basah. Dibuang kitabnya ke laut dan ternyata memang mengapung dan kitabnya tidak basah. Di satu riwayat ketika saya dapat ini justru kitab itu dibuang ke laut. Seandainya kitab ini berkah ya, kemudian manfaat, maka kitab ini akan kembali kepada saya. Gitu. Kemudian dibuang, keesokan harinya ternyata kitab tadi itu betul kembali ke pantai dan apa kembali ke hadapan Syekh Ajurum ya. Ajurum ya, Syekh Ajurum. Nah, setelah itulah kitab itu dimanfaatkan oleh para mubtadi, mereka yang baru mau belajar bahasa Arab untuk memahami gramatika. Jadi kitab ini memang kitab untuk gramatika, bukan untuk praktik di maharoh ya, tapi memang untuk mengasah kemampuan di gramatika. Nah, itu untuk prolognya. Nah, sebentar, mana tadi kitabnya ini? Baik, bisa dicari di kitab-kitab apa di internet ya, di download, atau kalau kitabnya yang matan aslinya itu juga sangat kecil, sangat tipis. Nah, kitab-kitab nahwu yang lain itu biasa ditulis dalam bentuk nazom, seperti Imriti, Alfiyah gitu ya. Bahkan Ajurmiyah ini yang diterjemahkan dalam versi Jawa itu juga disusun dalam dalam bait-bait syair gitu. Tapi kalau yang kita aslinya kitab Ajurumiyah ini ditulis dalam bentuk nasar matan ya, nasar tulisan biasa begitu saja. Nah, ya nanti saya membaca ini ada dari syarahnya dari syarah Sumhuri. Tapi terus ya tidak apa-apa, nanti bisa kalau mamanya pingin cari ya cari yang ya bisa yang terjemahannya juga ada, terus kemudian yang ini juga, apa yang aslinya ada hanya matanya saja atau sama dengan yang saya lihat di sini yaitu As-Sumhuri ya juga tidak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung di bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Babul kalam wa ajza'ih. Qala mu'allif, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, ada kita gunakan langsung istilah bahasa Arabnya saja ya saya kira. Ada yang disebut dengan kalam, ada yang disebut dengan jumlah, ada yang disebut dengan kalimah. Kalimah ya, bukan kalimat. Nanti kalau kalimat yang terniang adalah bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi ada yang disebut dengan kalam, ada yang disebut dengan kalimah, ada yang disebut dengan jumlah. Jumlah ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu jumlah, nah, itu bukan. Nah, jadi kalau kalau kalimah, kalimah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kata. Jadi kata, kata kerja, kata sifat, kata benda, itu bahasa Arabnya adalah kalimah. Ini kita pahami dari awal supaya nanti istilahnya langsung saja menggunakan istilah aslinya ya. Nah, terus ada yang disebut dengan jumlah. Jumlah ini kalau dalam bahasa Indonesia ya kalimat, dalam bahasa Inggris sentence. Itu sentence, itu jumlah. Nanti ada jumlah ismiah, ada jumlah fi'liyah. Nah, itu beberapa terminologi yang mungkin akan kita temui gitu. Baik, yang pertama di sini, karena nahwu itu akan memaknai sebuah kalimat atau sebuah maknai sebuah jumlah atau ungkapan, maka oleh Syekh Ajurumi ini didefinisikan dulu apa sih yang disebut dengan kalam, ungkapan itu apa yang layak atau yang patut kita seriusi lah ya dalam hal ini. Yaitu al-kalam itu yang disebut dengan kalam itu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Namanya kalam itu pertama ada komponen lafadznya diucapkan, ada lafadznya. Nah, yang kedua al-murakkab, murakkab itu tersusun ya, Ya, ya masa ada kalimat tidak ada susunan kata? Ya susunannya berarti beberapa kata nanti kan. Terus yang ketiga ada al-mufidu. Al-mufid itu kalimat atau jumlah yang diungkapkan itu ada nilai manfaatnya. Nah, nanti jelasannya apa? Jelasannya. Kemudian yang terakhir bilwad'i, diungkapkan itu dengan sengaja atau diungkapkan dengan sadar. Nah, karena ini gramatikal bahasa Arab, al-wad'u itu juga diartikan ya ungkapannya dalam bahasa Arab. Apa itu lafad? Lafad itu ya susunan alif ba ta itu ya. Jadi susunan huruf-huruf bahasa Arab yang kemudian menyusun kata namanya. Jadi kayak al-madrasatu, madrasatun. Jadi mim dal ro sin ta marfupoh itulah lafad madrasah gitu ya. Kemudian baitun, baitun, ba, ya, ta, itu lafad baitun. Nah, itu yang disebut dengan lafad. Dan dilafadkan. Nah, meskipun di sini juga ada yang berbeda pendapat ya. Apakah kemudian ketika orang memberikan isyarat, nah memberikan isyarat, umumnya ditunjuk, ditunjuk, menunjuk ke arah sana, maksudnya biar pergi ke arah kanan, ditunjuk ke arah kiri, biar pergi ke arah kiri. Apakah itu termasuk kalam yang kita bahas di sini atau tidak gitu? Nah, sebagian itu termasuk kalam, tapi tidak bagian dari yang sedang kita bahas di sini. Al-murakkab itu kata-kata itu tersusun dengan baik sesuai dengan gramatikalnya. Ya, kalau kalau kita umpamanya tahu-tahu berbicara datang, datang ketemu teman, tiba-tiba bicara mengungkapkan asama, kok tahu-tahu ngomong langit, ini apa maksudnya gitu? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, ya gitu. Jadi lafad kalam itu harus ada empat komponen. Pertama, ada lafad yang diungkapkan. Nah, lafad yang diungkapkan itu murakkab, ada susunan, artinya di bahasa Indonesia itu istilah SPOK ya. Ada subjeknya, ada predikatnya gitu. Atau apa ya, di bahasa Indonesia hanya SP ya, subjek dan predikat. Kalau di bahasa Arab itu nanti bisa dia dalam bentuk mubtada khobar ya, atau juga bisa dalam bentuk fi'il fa'il, nah gitu, dan lainnya nanti insya Allah kita pelajari. Oke. Contoh ya, contoh yang dimaksud dengan kalam itu ungkapan begini. Ja'a Ahmad. Ja'a Ahmad. Ahmad datang. Atau dibalik. Ahmad qad ja'a. Ahmad sudah datang. Nah, itu disebut dengan kalam karena pertama ada ungkapannya, kemudian itu juga tersusun. Dan orang yang ketika mendengar itu faham. Nah, insya Allah ya, Ahmad sudah datang begitu. Ya sudah gitu. Nah, terus bilwati dan sadar memang itu diungkapkan dengan sadar. Jadi di sini di apa mah dikecualikan kalau orang yang mabuk gitu, mabuk atau mengigau itu. Meskipun dia mengucapkan dalam mimpi ya, mimpi ngigau bilang Ja'a Ahmad, Ja'a Ahmad. Nah, atau itu tidak dikatakan kalam karena itu sebuah igauan. Atau orang yang sedang mabuk gitu ya. Nah, sedang mabuk minum-minuman terus kemudian meracau menceritakan apa namanya? Menceritakan aib dirinya sendiri atau menceritakan rahasia yang harus ya, itu tidak diungkapkan sebagai kalam, jadi tidak bisa diambil persaksiannya ya. Saya kurang tahu kalau orang yang mabuk cinta itu juga masuk dalam kalam atau enggak ya. Pripun Gus? Ya itu kalau orang mabuk cinta ini terus kemudian dia meracau dalam bentuk syair puisi bisa dikatakan kalam atau tidak? Ya pembahasannya di lain kali sajalah ya. Nah, contoh yang lain umpamanya kalau tadi itu kata kerja yang biasa di kalau umpamanya di Al-Qur'an ya, ya ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa bagian dari bagian dari kalam. Atau kalau di rumah gitu ya, kata perintah ijlis, itu ijlis itu satu kata, ya satu kata, tapi itu juga sudah apa, ijlis duduklah, itu juga satu kata, itu juga bagian yang disebut dengan kalam. Karena apa? Karena memenuhi keempat koyet tadi ya, memenuhi keempat unsur tadi. Jadi ada lafadznya, itu meskipun satu, nanti kita bahas di sana itu sebenarnya juga ada dhamirnya, ya dhamir mutakalimnya, terus kemudian dia mufid, bermakna, memiliki makna karena memerintahkan orang yang di depannya untuk duduk, dan kemudian diungkapkan dengan bil wad'i. Ini bil wad'i di beberapa penerjemahan itu dia bisa diungkapkan bil wad'i kelawan nejo, dengan memang diungkapkan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Di maksud yang lain, maksudnya al wad'i itu ungkapannya dalam bentuk bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Ya karena kita sedang belajar bahasa Arab. Jadi itu definisi yang disebut dengan kalam di dalam kitab Ajrumiyah. Kita melanjut ke bagian aksamul kalamnya. Nah, aksamuhu itu ada aksamuhu salasah. Bagian-bagian dari kalam itu salasah, ada tiga. Yang pertama adalah ismun, isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun ja'a li makna, dan huruf. Nah, huruf yang dia harus disandarkan dengan yang lain. Nah, karena huruf kalau tidak disandarkan dengan yang lain itu tidak menjadi, nanti jadi tidak ada maknanya. Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Isim dalam bahasa Indonesia pas itu disebut dengan kata benda lah ya. Isim itu kata benda. Ya, di lingkungan kita umpamanya maktab, meja, qalamun, pulpen, misbahun, lampu, babun, pintu, malbasun, pakaian, sirwalun, celana, terus izarun, sarung, minzorotun, minzoroh itu kacamata, sinun, gigi, anfun, hidung. Nah, itu kata-kata benda ya, ada kelangka kita. Itu disebut dengan isim. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan fi'il. Fi'il kata kerja. Nah, di bahasa Indonesia kata kerja ini hanya yaitu saja gitu. Pergi ya cukup pergi. Untuk menceritakan sesuatu, apakah pergi itu sedang dilakukan atau akan dilakukan atau telah dilakukan, dalam bahasa Indonesia butuh preposisi kan, butuh keterangan. Tapi dalam bahasa Arab untuk menjelaskan itu tanpa ada keterangan waktu, dari bentuk fiilnya kita sudah tahu. Maka nanti pada saat kita belajar tentang fiil, kita akan tahu apakah pekerjaan itu sudah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Nah, contohnya, jalasa Ahmad. Nah, ketika ada saya ngomong, ini kok Mas Ahmad terus yang diambil contoh ya. Kita contoh yang lain ya. Jalasa Hasan. Ungkapan jalasa Hasan seharusnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa Hasan itu sudah duduk posisinya. Itu mungkin sebelumnya dia berlari, mungkin sebelumnya dia tidak sedang berdiri begitu ya. Tapi ketika saya ungkapkan jalasa Hasan, informasi yang kita terima adalah Hasan itu sudah duduk. Berbeda ketika mengungkapkan begini, ya jelisu Hasan. Hasan sedang duduk. Dari kata ya jelisu, kita langsung paham bahwa yang dilakukan oleh Hasan adalah dia sedang duduk. Kalau di satu lagi ada kata fi'il amar ya, kata perintah, ijlis, duduklah. Nah, kalau ijlis itu duduklah dalam bahasa Arab itu ya ijlis anta ya, ijlis anta, duduklah kamu. Gitu. Artinya mukhatabnya apa yang diajak ngomong, apa ya, mukhatab itu orang pertama saya, orang kedua kamu, orang ketiga dia. Nah, itu ana itu mutakalim, anta itu mukhatab, yang dia itu ghaib. Nah, ketika fi'il amar, kata perintah tadi, ijlis, duduklah, itu yang dimaksud ada si mukhatab, lawan bicaranya. Nah, itu fi'il. Yang selanjutnya adalah huruf. Huruf itu bukan ABC, bukan alif ba'ta. Di dalam hal ini bukan alif ba'ta itu. Yang dimaksud dengan huruf itu nanti, apa dalam bahasa Indonesia ya, seperti konjungsi, terus termasuk preposisi enggak ya? Jadi kalau di bahasa Arab ya, contohnya ya, min, huruf jar, harfu jar, ada min, ila, an, ala gitu ya. Di min, dari, ila, ke, min, ila, an, itu bermakna sama dengan min, dari, ala, di atas, fi, di dalam, gitu. Itu huruf. Atau yang lain, inda, inda, dan atau huruf kosam yang biasa berjanji gitu ya, demi Allah gitu, wallahi, tallahi, billahi. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut itu dengan huruf. Nah, huruf apa ya, nantilah kita bahas ya, ini baru pembahasan untuk pemanasannya ya. Nah, sekali lagi, kalam itu ada tiga. Yang disebut kalam itu ada tiga, yang pertama adalah isim, yang kedua adalah isim, isim dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata benda. Nah, kemudian fi'il, fi'il ini kata kerja, kemudian harfun ja'a li makna, huruf yang dia nanti bisa memberi makna kepada yang lain gitu. Nah, kalau kita bilang ila, ila saja enggak ada maknanya, itu harus ada, harus disusun dulu kalimatnya baru kita bisa memaknai kata ila. Oke. Itu ya yang kaitannya dengan isim. Kaitannya dengan kalam. Ini kecepatan enggak? Gus Ahmad, kecepatan buatan kalau Gus. Nah, lanjut lanjut. Monggo. Oh, ya ta. Oke, saya review sedikit lah. Saya khawatir kecepatan itu. Ini lupa kalau kalau belajarnya di online ya. Bentuk-bentuk, ya, saya ulangi lah. Jadi ada ungkapan atau kalam itu, nanti kita mendapatkan, atau kalam itu ada tiga, atau ungkapan itu ada kata. Kalau bilang kata nanti dibilang isim lagi ya. Ya, bahasa Indonesia kata gitulah ya. Kata itu di dalam bahasa Arab nanti bisa jadi tiga. Nah, yang pertama disebut dengan isim atau kata benda, yang biasa bahasa Inggris disebut dengan noun gitu ya. Kemudian fi'il, kata kerja atau verb. Nah, terus kemudian harf, hurfun, harfun kok hurfun, ahruf atau huruf. Apa, saya bingung ya di bahasa Indonesia apa ya? Seperti dan, kemudian yang, terus ke, nah kayak gitu ya. Nanti di bahasa Arab itu juga ada nama masing-masing. Dan masing-masing itu memiliki fungsi. Oke, saya kira satu pembahasan lagi lah ya. Apa yang disebut dengan, bagaimana kita tahu kalau itu adalah isim, gitu ya. Bagaimana kita tahu kalau itu adalah fi'il, bagaimana kita tahu kalau itu adalah huruf, di sana ada ciri-cirinya gitu ya. Ada bentuk-bentuknya. Ntar saya jadi bingung, ini mau bahas ke situ, tak cek dulu, takutnya kebablasan terlalu banyak. Berbicara tentang isim dulu ya. Nah, kita kalau di sekolah-sekolah umum atau maksudnya di madrasah, biasanya berangkat bahasa, belajar bahasa Arab tidak dari sini. Belajar bahasa Arab itu dari isim isyarah. Isim isyarah itu nanti didekatkan dengan yang isim ini, kata benda. Gitu. Kita ambil lingkungan yang paling dekat lah, yang ada di kamar kita gitu ya. Meja, kitabun, meja, maktabun. Kita akan berlatih, hada maktabun, dalika maktab. Hada maktab, dalika maktab. Terus, sarir, sarir, sarir. Keranjang ya, apa? Keranjang tidur, ranjang tidur. Hada sarir, dalika sarir. Terus, wisadah, bantal, wisadah. Hadihi wisadah, tilka wisadah. Nah, itu. Nah, kata itu berbedanya pas kita belajar di madrasah dan belajar di pondok pesantren. Biasanya pondok pesantren belajarnya dari ini. Dari mana kita tahu kalau sebuah kata itu adalah kata benda? Nah, kita satu bahas satu saja di sini ya. Kita tahu kalau itu sebuah kata benda apabila pertama kalau dia itu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya maaf sampai sini dulu. Isim itu bisa diketahui kalau pertama harokatnya itu kasroh. Kalau kita tahu ada sebuah kata harokatnya kasroh, itu isim. Contoh, bismillahi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masing-masing itu isim. Dari mana kita tahu kalau itu isim? Nah, karena harokatnya kasroh. Lafaz Allah itu bukan kata kerja, bukan fi'il. Dari mana kita tahu kalau itu bukan fi'il? Harokatnya kasroh. Kata ar-Rahmani itu juga kasroh, kata terakhir ya kasroh. Kenapa dia kasroh? Nanti ada sebabnya. Nah, dari karena kita tahu itu harokatnya kasroh, maka kita paham bahwa itu adalah kata benda atau isim. Nah, umpamanya yang lain ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata lillahi ya tadi sudah bahasa rabbil alamin. Kata Rabbun itu menjadi isim. Kita tahu kata-kata Rabbun itu isim karena harokatnya kasroh. Karena nanti di sisi lain, kita akan mungkin akan menemukan kata Rob, Ro, dan Ba yang bermakna fi'il. Gitu. Jadi kalau pas kita baca dan dia ada harokatnya kasroh, harokat akhir ya, yang kita lihat ini harokat akhirnya, maka kita tahu kalau itu adalah isim, kata benda. Makanya kecepatan ini. Nah, saya kasih contoh yang lain. Zahaba Farhan ilal masjid. Zahaba Farhan ila masjidi. Kita tidak, kata masjid itu harokatnya jadi kasroh. Harokatnya kasroh. Berarti kita paham bahwa kata masjid itu adalah isim. Nah, contoh yang lain. Jala Farhan alal mak'adi. Alal mak'ad it. Mak'ad. Dari kata ko'ada. Mak'ad. Jalasa Farhan ala mak'adi. Alal mak'adi. Kata mak'adi karena di harokatnya kasroh, kita tahu bahwa kata mak'ad itu adalah isim. Mak'ad itu bangku ya. Mak'ad bangku. Kalau kursi, kursi yang kecil hanya untuk duduk satu orang yang namanya kursi. Kalau yang panjang itu namanya mak'ad. Dari kata ko'ada ya. Ko'ada ya. Mak'ad. Jadi pertama kita tahu bahwa sebuah kata adalah sebuah kata itu masuk dalam kategori isim apabila dia bil khafdi, harokatnya kasroh. Yang kedua watanwini, ada tanwinnya. Nanti kita baca Al-Quran, terus di sana kita menemukan ada harokatnya tanwin, maka paham, kita langsung paham kalau itu adalah isim, seperti tasla naron hamiyah, naron hamiyah. Nah, naron karena ada harokat tanwinnya, karena belakang itu tanwin, maka kita paham bahwa itu adalah isim. Terus komin ainin aniyah, ainin aniyah. Nah, ainin itu kan nin tanwin ya, kasroh tan kasrotain. Nah, itu itu kita langsung paham bahwa itu adalah isim, kata kata benda gitu ya, bukan kata kerja atau bukan huruf. Yang pertama tadi kalau harokatnya kasroh, yang kedua harokatnya tanwin. Yang dimaksud harokat kasroh atau tanwin ini bagian akhir ya, di bagian akhir. Yang selanjutnya adalah ada alif lamnya, wadukhulil alifi walami. Ini ada dukhul itu masuk ya, terjemah apa letter lucknya itu dukhulil alifi walami, masuknya alif dan lam. Nah, nanti kalau kita ketemu sebuah kata ada alif lamnya, maka kita paham bahwa itu adalah kata benda. Seperti kalimat umpamanya alhamdulillahi, alhamdu. Nah, lafat alhamdu itu isim. Dari mana kita tahu isim? Karena ada alif lamnya. Alhamdu. Atau ini di sini di bahasanya itu dukhulil alifi wal lami, masuk alif dan lam. Dukhulul alifi wal lami, masuk alif dan lam. Contoh yang lain, alhamdulillahirabbil alamin. Kata al-alamin itu juga isim. Gitu. Dari mana kita tahu? Karena ada alif lamnya di situ. Ya, jadi kita bisa melihat apakah sesuatu itu isim atau bukan. Ya, itu ada tiga ya. Khofdi, harokatnya kasroh. At-tanwin, harusnya satu lagi ya. Tanwin, ada harokat akhirnya ada tanwin. Kemudian tuhulil alifi wal lami, ada kemasukan alif dan lam. Bahasa ungkapan kita yang pas itu apa ya, didahului ya, apa ya, dalam bahasa Indonesia itu yang ber men itu prefik ya, jadi ada alif lamnya di awalnya. Nah, yang terakhir ada, yaitu huruf tuhulu hurufil khafdi. Nah, hurufil khafdi, huruf khafdi itu huruf-huruf yang menyebabkan isimnya itu jadi harokatnya kasroh. Nah, itu apa saja adalah, nanti ini sudah kepanjangan ya. Saya kira ini dululah, Gus. Nah, ini secara teori ya. Secara teori ada itu saja. Saya review sebelum mungkin ada tanya-jawab. Yang pertama, yang disebut dengan kalam itu harus di al-kalam, lafzun, dia berupa lafad. Lafzul mufid, dia harus bermanfaat. Maksudnya memberikan lafzul mufidu, lafadznya itu memiliki makna, memberikan faedah, artinya bukan malah membuat kita bingung. Lafzul mufidul murakkabu, lafadznya itu tersusun dengan rapi, tidak acak-acakan. Nah, kemudian bilwati ini ungkapan tersebut diungkapkan. Ada beberapa syarah di Jurmiyah itu mengungkapkan, pertama diungkapkan dengan sengaja, artinya dia tidak mengigau atau bukan karena meracau begitu, atau karena ngimpi, atau karena mabuk. Yang kedua, bilwati ini maksudnya diungkapkan dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena yang kita pelajari adalah bahasa Arab. Nah, kalam itu ada tiga, yaitu ada yang disebut dengan isim, kata benda, ada yang disebut dengan fi'il, kata kerja, ada yang disebut dengan huruf. Saya masih kebingungan ini, mentransliterasi huruf dalam gramatika bahasa Indonesia apa ya. Nah, huruf ini ya, kalau di nanti contohnya adalah min ila an ala. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya ya dari ke yang untuk dan sebagainya. Itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau huruf itu harus disambungkan dengan kata yang lain supaya dia bermakna. Nah, kalau dia tidak kalau sebuah huruf itu berdiri sendiri, maka tidak disebut dengan kalam. Kok tiba-tiba kita mengucapkan min dari, itu bukan kalam. Nah, kalau ingin menjadi kalam, mungkin jadi kalimatnya menjadi minal bait. Nah, gitu. Nah, yang terakhir, kita tahu apakah itu isim atau bukan. Apa kita tahu apakah itu isim? Kita mengetahui sebuah kata adalah isim atau kata benda apabila pertama ada tiga cirinya ya. Yang pertama adalah al-khaf bil khafdi. Tanda-tandanya adalah al-khafdu. Ada harokat terakhirnya itu kasroh. Ada harokat kasroh di terakhirnya. Baitun jadi baiti. Nah, karena dia baiti, ada harokatnya baiti, maka dia isim. Terus kemudian tanwin, harokat akhirnya tanwin. Nah, kalau kita menemukan sebuah ungkapan di Al-Quran, di hadis, atau nanti apa ungkapan-ungkapan lain yang ada tanwinnya, berarti itu isim. Dan yang terakhir adalah ada alif lamnya. Alhamdu, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, itu adalah isim. Nah, saya kira itu ternyata sudah lebih dari 40 menit. Mas Ahmad, Gus Ahmad ini nggak Belum, ngabarin belum, ya. belum, belum. Kita mulainya tadi agak telat kan. Oh gitu ya. Jadi ini karena kita belajar Ya. Ajrumiyah, maka memang pendekatannya adalah pendekatan gramatikal. Nah, nanti pas membahas masalah isim, mungkin nanti bisa kita praktik ungkapan-ungkapannya keseharian dalam bentuk bahasa bahasa Arab keseharian ya. Jadi biar sambil bisa kalau kita mengungkapkan tidak hanya mengungkapkan syukron, tafadhol, apalagi saya tuh pernah dapat sindiran begitu ya. Bahasa Arabnya hanya bisa itu gitu. Nanti siapa tahu jadi lebih banyak. Matur suwun, Gus. Monggo, kalau Terima kasih, jazakumullah khairan pada Gus Farhan atas paparan tadi. Kita tadi sudah diawali tentang mengenal dasar-dasar apa pengantar tadi dari matan jurmiyah ya, yang menjadi bahan ataupun referensi kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya kira ini gimana ini sistemnya, apa kita apa mungkin ada tanya jawab atau karena memang langsung sepertinya memang enak praktek ini, maksudnya mungkin masing-masing Nah. audiens atau apa kita bisa beri masing-masing contoh satu itu dari apa yang tadi sudah dipaparkan begitu atau gimana ini enaknya ini. Nggih, monggo kalau mau praktek berbicara bahasa Arab sekalian ya tidak apa-apa, atau mungkin mau mau mengoreksi pertanyaan yang tadi apa ungkapan tadi juga nggak apa-apa gitu. Ya, Oke. selanjutnya kami persilahkan mungkin ke terlebih dahulu sebelum kita masuk pada sesi praktek ya, pada rekan-rekan di bawah untuk mungkin bisa raisen apa segala macam untuk mungkin ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh Gus Farhan. Monggo silahkan raisen ini. Saya enggak jadi moderator. Niku Mbak Haura niku. Ini kok anu ya? Oh, saya saya yang ini anu ya. dijadikan moderator dulu. Anu tadi saya kan keluar. Oh iya. Iya. Oh, iya. Salam. Silakan Kak Haura ya. Terima kasih. Saya ini pernah belajar tapi dulu. Jadi sekarang lupa, udah puluhan tahun nggak pernah belajar lagi. Nah, waktu membahas isim itu apa memang harus kasroh? Bukankah menurut letaknya aja kan? Kalau seperti contohnya Muhammadun itu kan isim, tapi nggak kasroh kan? Nggih. Ya, ya. Nah, gitu aja. Ya, terima kasih Kak Haura ya. Monggo bisa dilanjut ditanggapi. Okay. Karena gini, kita kalau yang ya Muhammadun karena itu nama orang, kita tahu itu sudah isim gitu. Tapi kalau tanda-tanda isim itu disebutkan adalah dhummah, karena fi'il juga dhummah begitu. Jadi contoh, yadhabu. Yadhabu kan dhummah. Belakangnya yadhabu kan dhummah. Jadi nanti persepsinya ketika kita bilang, kalau bagaimana kita tahu itu isim? Oh, yang harokat akhirnya adalah dhummah. Itu malah kita khawatir nanti pas ketemu dengan fi'il mudhari yang yadhabu, itu nanti dikira sebagai isim. Gitu. Mungkin nanti ketika ketemu yang dhummah, itu kita bisa melihat dari apakah itu nama orang atau isim alam ya, gitu, atau itu isim alam atau bukan, atau nama orang atau nama kota, itu udah pasti itu ya, udah tahu. Atau kita bisa melihatnya apakah dia ada alif lamnya atau tidak, apakah dia tanwin atau tidak, seperti pokoknya ini sakoto roksun. Nah, aduh kok sakoto roksun. Ya kepala kok jatuh gitu, ini maknanya kok nanti jadi ini. Kata roksun itu kita tahu itu isim karena harokatnya tanwin, roksun. Nah, nanti kita bisa menemukan di ungkapan yang lain, kata roksun itu bukan kepala, artinya tapi mengepalai, karena dia menjadi fi'il, ro'asa, gitu. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan harus kasroh, kemudian alif lam, ada tanwin, itu untuk mengetahui tanda-tanda apabila kita tidak tahu ini isim atau fi'il ya, gitu. Kita bisa melihat dari ciri-ciri tadi. Dhummah tidak masuk dalam kategori tersebut karena saya kira akan khawatir kalau nanti ketemu fi'il mudhari itu juga harokatnya dhummah. Ngoten. Tapi Boleh dikoreksi kalau ini. Kalau ismun itu kan nggak harus kata benda. Kan ismun itu kan kullul ghaniyyu sama al-hayawan, insan, jamad. Kan kalau semua ismun diletakkan di depan, kan tetap ismun dan jadinya kan domah kan ismuha marfu walaupun setelahnya kata kerjanya juga domah. Oh nggih. Nah istilah kata benda ya, kata memang agak repot ketika kita menerjemahkan secara letterlek. Kalau ismun di dalam bahasa Indonesia itu adalah apa, ismu dalam bahasa Indonesia adalah kata benda gitu. Nanti bisa, karena di dalam definisi bahasa Arab kan memang memang beda ya. Tadi saya nggak membaca ininya ya, nggak membaca takrifnya ya. Yang dimaksud dengan isim itu kan memang ya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zaman. Nah, selama dia tidak ada batasannya itu lam taktarin bi zaman. Artinya dia tidak menunjukkan waktu. Maksudnya apa ya, menunjukkan waktu ya? Seperti duduk. Duduk itu bisa saja sedang duduk atau akan duduk atau bahkan kata perintah duduklah. Nah, kalimat kalau di sini di syarahnya disebutnya kalimatun, yang disebut dengan isim itu adalah sebuah kata dalat ala makna, yang menunjukkan pada sebuah makna, walam taktarin di zaman, dan kata tersebut itu tidak taktarin itu berkorinah menunjukkan makna zaman ya, makna zaman ya, tadi itu ya sedang duduk atau. Nah, contoh yang jelas kalau kita ngambil contohnya seperti bait, rumah, terus kemudian itu bisa baitun, kemudian bisa al-baiti, bisa al-baita, dan sebagainya, nanti tergantung dalam kalimatnya. Nah, kalau dalam sebuah kalimat, dia nanti akan di awal, kata isim, kalau sudah dalam, kata isim, kalau sudah dalam bentuk kalimat, dan dia ada di awal, insya Allah, dia akan menjadi marfu, atau disebutnya dhummah. Kenapa? Karena posisinya sebagai mubtada. Gitu. Ya kalau dalam bentuk kalimat udah di awal udah pasti jadi mubtada ya, karena jadi rofa. Maksudnya ini yang tadi disampaikan di sini adalah yang bil hafdi, terus kemudian at-tanwin, al-alif lam, itu ciri-cirinya. Nah, nanti kalau sudah dalam bentuk kalimat, tentu saja akan bervariasi gitu. Bisa jadi dia dhammah, kasrah, atau fathah. Tergantung dengan kedudukannya, apakah dia menjadi fa'il, atau menjadi maf'ul, atau objek, atau menjadi kasrah karena ada keduluan, atau keduluan itu, keduluan huruf-huruf tertentu. Okay. Baik. Terima kasih. Okay. Buat nopo-nopo, Mas Ahmad ada yang mau ditambahkan? Monggo yang lain, ada Mas Anggrito dan itu tadi Mas Yordanis dulu yang Yordanis, masuk, mungkin ya, silakan. Silakan Mas Yordanis, ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih atas undangan ke atasnya. Cuma saya lagi awam saja sih untuk bahasa Arab ini. Belajar kembali. Makasih waktunya. Mungkin kedepannya mungkin lebih istiqomah diperbanyak. Dan mungkin untuk tema belajar bahasa Arab untuk pemula ini bisa ini gitu apa? Temanya lebih dispesifikkan nonton Ustaz. Nonton, kawan, nonton. Ngapunten. Oh. Baik, ya. Terima kasih Mas Yordanis ya. Sekitar tadi pembahasan kita itu mungkin ada kaitan juga dengan alamat Arab nanti kan, yang di bab selanjutnya ya. Ya cuman kalau mau ngebut ya waktu. Kalau sebenarnya praktik bahasa Arab ngobrolnya langsung juga nggak apa-apa. Monggo juga Mas Anggrito. Selamat malam Gus Gus, Mas Farhan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali loh ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini juga dan menggunakan kitab juga ya. Tadi saya coba mengikuti dengan cari di Google ya translatannya ya, malah jadi bingung gitu karena udah lama banget nggak dengar kata apa tadi ya tanwin kafat gitu-gitu. Mungkin terjemahannya beda ya sama yang dijelaskan sama apa, beda dalam tata bahasa Indonesianya gitu. Jadi tadi kan kalau isim itu kan kata benda ya, Mas Farhan. Saya sebenarnya lebih senang ya, itu kan gramatika bahasa Arab ya, tetap harusnya kita sebut isim ya, isim gitu saja gitu. Nah, mungkin kenapa saya bilang itu kata benda ya, sebenarnya lebih dekat ya dalam bahasa Indonesia itu dengan isim. Tapi baiknya dalam belajar bahasa itu menggunakan istilah-istilah yang ada di bahasa aslinya. Isim ya tetap dibilang isim, gitu saja. Nanti pas ketemu fi'il, ya fi'il. Nah, fi'il itu, biar lebih mudah kita memahami, fi'il itu dalam bahasa Indonesia itu ya kata kerja. Isim paling mudah dipahami itu kata benda, gitu. Okay. Cuman saya bingung kalau huruf itu apa, gitu. Apa ya? Kalau dibilang kata sambung, gimana ya? Karena nggak semuanya nggak semua konjungsi ya, kata pelengkap ya. Bingung saya tadi di penggal-penggal kan nggak ada artinya. Iya ya, betul. Saya tadi sempat agak kebingungan karena dasar-dasar istilahnya juga kayak yang tadi ya, yang Mas Farhan bilang kalau isim itu kata benda. Ya, itu yang paling gampang yang saya bisa pahami gitu. Tapi bahwa isim itu sebenarnya bukan kata benda. Jadi apa gitu di kepala saya. Karena kan saya nggak beneran bisa dibilang bukan nol lagi, minus kali ya. Karena pernah lulus Iqra tapi lupa tanda baca mati U al, A sama I-nya atau apa, jadi kayak waduh ini yang mana ya gitu. Gitu sih Mas. Domir yang mana, kata iya. Apa yang apa mati itu apa-apa, mungkin istilah-istilah itu yang karena ini kan bahasa Arab untuk pemula. Nah, kalau saya bukan cuma pemula, baru mulai malah. Ya, nanti gini, itu jadi nggak tepat ketika kita akan ketemu, jadi nggak tepat ketika ketemu kata misalnya Rahman, Rahim. Itu dalam bahasa Indonesia kan disebutnya itu kan kata sifat, itu kan. Nah, tapi itu juga bagian dari kata isim gitu, bagian dari isim. Nah, kalau dalam ya kan, nah gitu loh Mas. Jadi tadi itu saya kebingungan ketika menerjemahkan ini dalam bahasa Indonesia apa ya, karena dalam bahasa Arab ya isim itu dari dulu ketika belajar isim nyebutnya ya isim gitu. Tadi maksudnya biar lebih mudah saja. Kita harus kenapa terminologi ini dipahami lebih awal, ketika nanti kayaknya setelah kita selesai di sini kan nanti kita akan belajar prakteknya. Ayolah maunya buka di Al-Fatihah gitu ya. Di Al-Fatihah nanti kan kita jadi tahu, oh ini yang disebut dengan isim, kenapa ini disebut dengan mubtada, kenapa, karena begini. Jadi terminologi di awal ini memang harus dipahami. Sekali lagi karena memang kemarin ini mau bahasa Arab ini yang dimaksud adalah untuk bahasa berbicara atau untuk gramatikalnya. Maka di awal Mas Agito tadi kan tak sampaikan dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan anasirul lughah, unsur-unsur bahasa, ada yang disebut dengan maharatul lughah, keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa itu ya kalau kita ngobrol contoh ya. Dalam hal ini mamanya saya menyampaikan ngobrol begini, assalamualaikum Mas Anggito, kaifa haluk, min aina anta, akalta hadzal lailah, mamanya. Nah begitu, itu obrolan, itu disebut dengan masuk ke kategori maharoh. Nah yang sedang kita pelajari ini adalah unsur bahasa. Di dalam unsur bahasa salah satunya adalah ya gramatikal ini gitu. Tujuannya untuk apa? Memang kalau di pondok pesantren belajar gramatikal ini kan untuk membekali para santri supaya nanti 2-3 tahun ke depan dia bisa baca kitab gitu. Oke. Lanjut, silakan, nggak apa-apa Mas. Nanti kalau memang yang dimaksud Mas Anggri, Mas Ito pingin ngobrol bahasa Arab, kita bikin room lagi nggak apa-apa Mas. Iya dari aku... Pokoknya gaspol ngikutin apa nyimak aja terus dulu, nanti lama-lama juga ngerti, yang penting nggak nyerah gitu. Insyaallah. Ya mana? Nanti kalau memang yang dipingin belajar, ayo kita biar bisa ngomong bahasa Arab dikit-dikit, kita mulainya dari materi yang lain, bukan dari ini. Gantung gitu. Oke. Oke lah. Iya. Terima kasih. Baik. Aku nyimak aja dulu sih. Oke. Monggo Dokter Budi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini ya, memang saya pemula banget juga. Tapi pemulanya saya ini dari dulu emang sampai sekarang pemula gitu. Jadi saya berusaha awalnya itu dengan membaca kitab Jurumiyah dengan berbagai macam yang mensarahi, yang menerbitkan, yang menulis lagi dan sebagainya. Tapi goal saya sampai sekarang masih belum dapat, artinya bisa membaca kitab gitu ya, bisa membaca kitab. Karena ternyata saya mencoba menghafal kitab Jurumiyah itu dan kemudian saya juga mencoba pakai YouTube gitu. Ya secara global mengerti, tapi begitu kita mau praktek ke baca kitab, nah itu kesulitannya di situ. Gitu. Nah, ini apakah pembelajaran ini nantinya akan progres ke arah baca kitab atau bagaimana gitu. Terima kasih. Nih, aku kalau gini tanya sama iki Gus Hamid. Oh, Gus Hamid. Mana ini orang ini? Ya. Hey, Gus Hamid, pripun iki? Kalau menurut saya sih sesuaikan nanti dengan kebutuhan para audiens saja saya kira. Sambil sesekali mungkin kita kenalkan tadi, tetap basisnya adalah bagus juga kita singgung tadi nahwu sedikit, tetapi mungkin nanti kalau misalnya sekiranya ada kebutuhan lain, saya kira nanti kita bisa kita akomodir. Ya, teman-teman, Niki. Jadi seperti ya, tadi saran dari Mas Yordanis gitu, mendingan ini kan nanti pas membuat ini dispesifikkan mungkin ya. Jadi belajar bahasa Arab jurmiyah gitu mamanya kan. Jadi ini jadi lebih spesifik. Atau mungkin kalau nanti ada waktunya kita untuk yang maharohnya, yang muhadasah, ngobrol, ya tidak apa-apa. Kita kasih judulnya begitu, gitu. Belajar bahasa Arab, lil muhadasah, untuk berbicara. Nah, kalau yang nanggapi dari Dr. Budi, saya kira untuk bisa baca kitab sampai sekarang ya, menurut saya metode di pondok pesantren itu yang paling tepat ya. Jadi kita memberi makna satu persatu di kata itu, terus sekaligus kita memberikan tanda. Nah, ya kalau di bahasa Jawanya kan enak ya. Saya kan di sini kan tidak semua pondok pesantren atau Jawa, jadi kan agak bingung menjelaskannya. Biasanya kan kita jadi tahu apakah sebuah kata itu mubtada atau tidak, itu juga terbantu ketika kita memberi tanda ya. Pokoknya alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Nah, kita di situ akan jadi tahu, oh ternyata alhamdulillah itu adalah mubtada. Dari mana kita tahu kalau itu mubtada? Karena dia isim fi awalil jumlah. Lillahi, kenapa dia jadi khobar begini-begini. Nah, akhirnya kan nanti kita terbiasa membaca kitab. Bagaimanapun juga dari itu kita sangat membutuhkan diantaranya adalah kamus. Nah, unsur bahasa yang lain selain kemampuan keterampilan di gramatika, kita sangat butuh kamus untuk memenuhi unsur bahasa yang lain, yaitu mufrodat gitu. Nah, tentu saja kalau memang ini kalau untuk hanya sekedar membaca ya, Pak Dr. Budi, kalau hanya untuk membaca kan, nah nanti masalah faham teksnya atau enggak, saya kira tetap butuh konfirmasi dari seorang guru gitu. Tapi untuk bisa membaca metode saya sendiri ya, ketika membaca kitab atau apa ya, tetap kadang-kadang pas tidak ketemu langsung bacanya itu ya, saya ulangi dengan cara metode pesantren itu, mana mubtada-nya, mana khobarnya dan lain sebagainya. Apakah ini fi'liyah atau ini ismiyah? Ngoten. Ya, depan. Ya, begitu ya. Dokter Budi tanggapannya. Gimana Dokter Budi? Ya, baik Gus. Jadi sebetulnya saya juga mencoba untuk belajar Utawi begitu, Utawi ya. Itu sebetulnya Gus Hampton itu sudah setiap hari setoran baca kitab dari santrinya itu saya ikutin. Asik juga, cuman yang begitu itu perlu menyimak juga kitabnya dan juga menghafal ininya apa, kalau mubtada itu utawi, iku itu khobar, gitu-gitu anunya itu, clue-cluenya ya memang anu ya, perlu sedikit sedikit ini sedikit telaten untuk menghafal aja, saya pikir begitu. Sebenarnya kalau kita sudah cukup memahami kaidah nahwiyahnya, nahwunya, sebenarnya membaca langsung itu juga tidak berat ya Dokter Budi ya. Mungkin di awalnya saja memang agak berat. Mungkin yang agak menarik itu mirip seperti itu tapi dipraktekan oleh ini Kak Sanyimang itu Gus Ulil ya, ketika membaca Ihya. Kan metodenya sama cuman bahasa Indonesia tapi kan tidak disebutkan apakah dia mubtada khobar utawi ikunya tidak disebutkan. Ya contoh kalimat di sini ya, aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Nah, mungkin kalau pakai metode yang langsung pakai bahasa Arab, wa aksamuhu dan bagian-bagian isim itu ada salah sah, ada tiga. Yang pertama adalah ismun, isim, wa fi'lun dan fi'il dan seterusnya. Nah, dan saya selalu menemukan kalau isim itu diartikan isim ya. Tadi saya akui ini kesalahan saya, kata isim saya terjemahkan kata benda gitu ya. Tapi isim harusnya tetap kata, kita terjemahkan isim. Gitu. Ya, sebetulnya saya menarik kalau Gus Ulil menerjemahkan memang ya. Jadi artinya memang saya pahami bahwa seperti juga bahasa Inggris. Kalau baca textbook yang ilmiah begitu kan, itu menerjemahkan dengan frase-frase. Kalau yang di bahasa Arab yang saya pahami itu sampai sekarang, bahwa sebetulnya kalau di textbook di kitab itu kan ada frase-frase. Bisa saja misalnya ada mubtada, kemudian khobarnya itu bisa menjadi bukan hanya satu, tapi khobarnya itu adalah satu kalimat begitu, dan khobar bisa menjadi apa, khobar satu bisa menjadi khobar, ada khobar yang lain begitu, ada mubtada, khobar yang satu bisa menjadi mubtada untuk khobar yang lain, apa seperti itu gitu. Nah, yang seperti ini memang kebutuhan apa ya, keterampilan kita sih memang membaca ya. Ada barangkali kita bisa sangat paham bahwa ada dalam gramatikal bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il gitu. Tapi praktik membaca teks itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, sebenarnya praktik membaca itu kan memang bagian dari maharoh luhawiyah ya, praktik membaca teks. Nah, dalam membaca teks itu modal yang utama perlu itu memang kemampuan di gramatikal dan kekayaan kosakata. Mau tidak mau ya harus berulang kali. Sekarang gini, mungkin kayak saya yang ya apa latar belakangnya di pesantren baca kitab fikih itu bisa, tapi ketika jurnal ilmiah belum tentu gitu. Kenapa? Karena kekayaan kosakata saya tidak sampai ke sana. Nah, kayaknya memang perlu ketelatenan sampai ke sana ya, Dokter Budi ya, untuk bisa membaca kayak jurnal ilmiah. Kalau jurnal ilmiah bahasa Arab terkait dengan hukum atau apa fikih atau tarbiyah gitu, sedikit-sedikit itu masih bisa. Tapi kalau jurnal ilmiah yang sudah keluar dari tema itu, ada istilah-istilah banyak yang tidak ketahui. Nah itu kita perlu lagi menambah kosakata itu. Mau nggak mau butuh kamus. Dari sisi ya, kan ada kosakata asing juga kadang-kadang yang apa ya istilahnya, kalau nggak terbiasa kita bingung juga gitu kan, kita baca teks-teks Arab kontemporer itu. Dulu kalau di sekolah itu istilahnya koak. Gimana? Belajar apa? Grammarnya. Kalau di bahasa Inggris kan grammar itu tata bahasa. Kita kalau udah mengerti tata bahasanya, walaupun nggak mengerti artinya, kadang orang baca Quran, kita nggak tahu, tapi kalau ngerti grammarnya, kita bisa betulin walaupun nggak apa-apa. Itu kelebihannya itu orang grammar itu di situ. Iya, kita yang mapan di kuaid luhawiyahnya itu ketika ada orang lain baca tanpa kita sadari itu bisa mengoreksi, tapi maknanya tidak tahu. Mungkin karena janggal saja ya. Masa sih ada masa amal kok kayak gini sih bacanya gitu. Kan bukan begitu ya. Kita ada kalimat yang setelah kita tahu itu ada huruf gitu ya, amama atau min gitu ya, tapi kok fathah itu pasti cara tidak langsung apa ya, kalau di ilmu bahasa itu kan grammar kita itu akan mengkoreksi sendiri gitu ya, kayaknya janggal gitu ya. Memang butuh tidak hanya butuh pengetahuan ya, maksudnya paham menguasai, tapi memang butuh praktik. Nah, nanti yang kaitannya dengan Dr. Budi tadi, mungkin beberapa orang yang mampu menguasai gramatikal bahasa Arab mungkin bisa membaca teks-teks ilmiah, tapi mungkin kewalahan ketika memahami karena kaitannya dengan tadi itu ada unsur bahasa yang lain yang disebut dengan mufradat. Contoh, saya bisa membaca teks bahasa Arab gundul gitu, hanya mengetahui bahwa oh ini isim, oh ini fiil, ini mubtada, tapi maknanya tidak tahu karena kosakata itu asing. Gitu. Saya bisa membaca misalnya gitu ya, ini ada susunan hurufnya itu ya dal ro kaf, itu dibaca yudroku, bukan yadruku atau yadriku. Kenapa yudroku? Karena setelahnya itu ternyata bil akli gitu. Itu cara tidak sadar kalau kita sering berlatih itu nanti bisa. Sama juga ketika berbicara ya, tapi kita berbicaranya konteksnya konteks gramatikal ya. Kalau dalam bahasa berkomunikasi, hal-hal yang gramatikal seperti ini cenderung dikesampingkan. Ini yang kemudian sering menjadi kritik ya, teman-teman saya ada juga yang karena alumni pondok, bukan pondok ya, kayak sekolah formal tapi ada kewajiban harus bahasa Arab, bisa bahasa Arab, tapi secara nahwiyah, secara gramatikal kadang acak-acakan. Jadi ketika membaca kitab tidak tepat, tapi pas komunikasi sama bisa paham gitu. Nah, memang ada unsur yang berbeda tapi beriringan. Gus, boleh nanya Gus? Iya, monggo, silakan Mas Ito. Kalau misalnya dari nol gitu ya, Gus bersungguh-sungguh gitu, ngikutin terus gitu. Itu kira-kira umumnya, bukan kira-kira, tapi umumnya itu berapa lama ya Gus untuk dasar-dasar bahasa Arab ini ya, kayak tadi Gus bilang nahwu ya, itu sering banget dengar gitu di pengajian-pengajian ya Gus Baha atau apa gitu. Tapi kalau dari kan nggak ngerti nahwu itu apa, seluas apa ilmunya dan apa, karena jargonnya semuanya dalam apa kosakatanya dalam bahasa Arab ya. Jadi itu jadi pertanyaannya dua itu Gus. Kalau dari umumnya itu berapa lama orang belajar dasar-dasarnya sehingga paling enggak paham? Kalau prakteknya kan terus memang harus latihan. Yang kedua, seluas apa sih kalau ilmu apa ya ilmu bahasa ini bahasa Arab itu? Terus, terima kasih. Wah, ini kalau masalah waktu yang ditempuh ini nggak bisa jawab saya sepertinya. Anggaplah begini, ini jangan berkecil hati ya Mas Ito ya, maksudnya gini. Biasanya di pondok pesantren jurumnya itu 1 tahun ya ya Mas Ya Mas Fauzi ya. Biasanya pas dalam satu marhalah itu kan ya satu tahun itulah belajar belajar jurmiyah kan dari awal sampai akhir ya. Saya dulu gitu Mas. Iya. Wah, yang ini kan kurang kurang apa? Saya bisa tidak bisa memastikan ya, Mas Ito ya, apakah akan butuh waktu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan gitu. Tergantung kalau kita mau intensif belajarnya, sering praktik, saya kira cepat. Karena itu gini, Mas Ito kan udah tadi itu maksud saya nerjemahkan kata isim, saya tarik terminologinya dalam bahasa Indonesia supaya mudah paham. Tapi tidak betul-betul itu maknanya gitu. Maksudnya supaya kita lebih mudah memahami. Karena mungkin kan kita banyakkan dari masyarakat awam kan juga lebih mengenal bahasa Inggris gitu. Jadi beberapa kosakata, beberapa istilah mungkin akan lebih dekat kalau itu pakai bahasa Inggris. Tadi maksud saya biasanya kayak gitu ketika ketika mengajar anak-anak SMA gitu kan. Tadi kebawa arahnya ke sana gitu. Nah, tapi kalau Mas Mas Ito mau untuk bisa belajar membaca ya membaca saya kira itu bisa nggak lama juga bisa Mas, tapi betul-betul intensif ya. Saya ingat dulu saya itu masuk ke sekolah dari betul-betul nggak bisa bahasa Arab itu, tapi ya memang ketat ya, 1 bulan itu alhamdulillah sudah bisa lah kalau untuk angkat tangan di kelas bertanya dalam bahasa Arab gitu. Tapi yang gitu, satu bulan setengah atau 2 bulan lah, maaf, bukan 1 bulan, 1 bulan setengah atau 2 bulan itu baru bisa memang. Ya, ini sepertinya ada dari dari Arab ini. Syed Sidi Abdurrahman Subaiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini saya di California bagi saya pikir mungkin sepuluh malam di Indonesia ha. Iya 10:30 11 ya 10:30 ya masya Allah. Oke, saya mau katakan tata bahasa Arab tidak mudah untuk belajar itu harus menghafal kata banyak kata dengar YouTube dan ada jika kalian mendengar YouTube playback speed mungkin harus like 70% mungkin so slow itu akan membantu orang pemula yang mau belajar bahasa Arab seperti bahasa lain. Saya belajar bahasa Indonesia dan saya nonton YouTube dan playback speed selalu mungkin 70% mungkin 60% itu membantu kamu untuk belajar bahasa. Semua bahasa sama. Jika kamu mau belajar tata, isim, khabar, itu tidak mudah, itu sulit. So harus menghافل ممكن كلمات menghافل كتب بنيك كتب دينجار دي سنه دي سنه باتشا قران ان شاء الله يعني صدقت ان شاء الله بيسا بربشاره بيسا mengerti jika kamu jika kamu dengar orang lain berbicara di bahasa Arab. So itu sata, I mean, minta maaf, itu what I wanted to say. Terima kasih. Lau samah. Oke, saya kira syukran. Lau samah. Syukran lakum. Ana saya min Palestin fil asal, ya dari Palestina. Tapi saya yani saya mengunjungi Aceh, Indonesia, mungkin 4 kali sudah. Insyaallah, ya insyaallah taala saya selalu suka Indonesia, suka orang Indonesia, itu yani sebab هذا هو السبب الذي جعلني أدخل إلى هذه الغرفة لأستمع لما تقولون به. حياكم الله. إن شاء الله جيكا يعني سايا ماو بانتو سموا دي بهاسة عرب جيكا أدا يعني أدا برتانيان إن شاء الله سايا كان من شوبة من جواب إن شاء الله. Okay. Jazakumullah khair. Syukran Sayyidi Abdurrahman. Ada hadhihi al-ghurfah, yakni belajar bahasa Arab untuk pemula. Hadhihi ya fursatul ula lana. Idan nabda hadhihi al-laila. Alhamdulillah. Syukran lakum. Hadha al-awwal wa syukran lakum an tahdhur fi hadhihi al-waqt fi hadha al-waqt. إن شاء الله نعم. لكل يوم الرابع ربيع ليلا في أندونيسيا في الساعة 9 سنبدأ هذه الغرفة. سمحت أن تحضر هنا من فضلكم. نعم سأتشرف بالحضور. وأنا عندما تشرحون اللغة العربية باللغة الأندونيسية سأستفيد أيضا، سأتعلم مزيد من الكلمات، وربما يكون هدف لي أن يعني أن أذهب إلى أندونيسيا لتعليم اللغة العربية والقرآن يوم الجمعة صباحا. يوجد درس، جلسة تلاوة القرآن هنا على الكلب هاوس، بچان قرآن أنتك بمولا سويتو أنتك أورانج يانج تدك بربچارة بهاسا لاين سو يكوت إن شاء الله سموا يعني إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك الله. Dan Said Abdul Rahman, kita tadi memang di awal kita sampaikan bahwa kita belajarnya itu dari unsur bahasa, mengambil dari kitab Al-Ajurumiyah. Tentu saja kami akan senang ketika Ustaz Abdurrahman bisa hadir bersama kita nanti untuk belajar berdialog langsung. Kami bisa langsung mencoba untuk belajar bahasa Arab atau juga langsung mubasharah natakalam al-lughatal arabiyah. نعم أنا مستعد. إذا كان عندكم مثلا، إذا كنتم تدرسون من كتاب معين أخبروني به وأنا إن شاء الله تعالى أمشي معكم، وممكن إذا كان هناك خطأ أقوم بالتصحيح لأنني حريص يعني أن أساعد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا كثير. سيد عبد الرحمن، هل أنت الآن في كاليفورنيا؟ نعم أنا الآن في كاليفورنيا، لكنني أسافر إلى أندونيسيا كل عام، ويوجد عندي إقامة كتاب دي أندونيسيا يا أتشي. في كاليفورنيا هل أنت معلم؟ لا أنا في كاليفورنيا مهندس مياه، انسينيور ايس. لا دكتور بودي مهندس. ارسيتكتور. يا دانسايا ada doktorat di tanah air. Hal anta takallamu fil lughatil Indonesia? Naam, takallamu bil lughatil Indonesia wa la ziltu ata'allam. Saya dulu 2018 sempat main ke California, Syed Abdurrahman. Wallahi, yani natasharraf idha kunta. So you are coming, anta akan datang di California? Dulu ketika tahun 2018. Sudah, oke. Okay. Sudah terlewat, belum kenal sama Syed Abdurrahman. Ya, di waktu itu saya di Aceh, di Indonesia. Alhamdulillah, syarraf. Ya, Alhamdulillah. تشرفنا بكم جميعا وإن شاء الله موفقين. اللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة أهل الجنة وتعلمها ضروري. أغلب الناس تتعلم اللغة الإنجليزية أو اللغات الأجنبية الأخرى، واللغة العربية أولى، فهي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أريد أن أقول لكم كثير من الناس في أندونيسيا يجيدون قراءة تلاوة القرآن الكريم بشكل جيد. الحمد لله، يعني الحمد لله أندونيسيا من أفضل البلاد الإسلامية، هي بلد المليون مسجد. المساجد ما شاء الله أدا ممكن ساتو جوتا مسجد في أندونيسيا ما شاء الله. So يعني لابد لل لابد يعني ال الدافع the motivasi untuk orang Indonesia agar belajar bahasa Arab itu Quran itu Islam. Tidak ada masalah lain, يعني itu sebab, itu alasan, you know. Jazakum Allah khair. Syed Abdurrahman, I think you have to join with us every Tuesday evening, I think. Inshallah, saya sudah member di Dunia Santri Community. Inshallah Taala. Mungkin. Yeah. So إن شاء الله تعالى سيكون حاضر. Mungkin bisa setiap kali إن شاء الله. Bisa explain ke beliau tentang dunia santri community ini apa gitu. Oke, Syed Abdurrahman, dunia santri community ini adalah komunitas teman-teman santri yang mempunyai latar belakang keilmuan masing-masing dan kuliah di berbagai universitas di dunia. Ada yang dari Amerika juga, Syed Abdurrahman, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Asia, ada yang dari Australia, dan jurusannya beda-beda. Ada yang insinyur, muhandis seperti Syed Abdurrahman, ada yang dokter seperti Dr. Budi, ada yang ahli fisika, dan yang lainnya. Dan kita punya agenda setiap malam itu ada diskusi, Syed Abdurrahman. Setiap malam Isnin, ya, kita ada diskusi hadis. Kemudian malam Selasa kita ada diskusi fikih, malam Rabu kita diskusi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malam Kamis kita lughatul Arabiyah, malam Jumat kita tilawatil Quran, kemudian malam Sabtu dan malam Ahad masih kosong. mungkin Said Abdurrahman kalau ada waktu nanti bisa mendampingi Ustadz Farhan atau membuat kelas baru yang tadi ya, yang tentang membaca Al-Quran, Tahsinul Quran. Insyaallah saya sudah follow Dr. Hamid dan Farhan, dan insyaallah semua speakers insyaallah, Dr. Budi insyaallah, Ahmad Fauzi, kamu juga bisa follow insyaallah, kita akan ikut insyaallah. Jazakumullah khairan, masyaallah. Kita sambil belajar bersama, mungkin ya Said Abdurrahman sama-sama juga belajar bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu. Kita mungkin mengambil nanti belajar bahasa Arab. Boleh, boleh usul, Gus? Silakan. Sebelum kita tutup. Silakan, Dok. Jadi kita ini kan dari berbagai kalangan ya, heterogen, terus juga mungkin kemampuan berbahasa, mengetahui gramatika bahasa Arabnya juga ada berbagai level. Jadi saya usul kalau misalnya kita membuat kesepakatan tentang buku yang kita pegang dulu, maksudnya yang akan buku-buku yang akan kita pakai, yang boleh buku itu yang seperti ada yang ada di pasaran, yang banyak yang kita jumpai di pasaran, seperti misalnya kitab Jurumnya dari Kiai Anwar atau kitab Jurumnya yang lain, yang setiap bab itu kita harus pelajari dalam waktu satu minggu. Jadi kalau misalnya sekarang kita membahas kalam, mungkin sebetulnya yang berikutnya kita membahas apa, misalnya isim, atau kita membahas tentang tanda-tanda isim, atau rofa misalnya begitu. Nah, kita diwajibkan untuk membaca dulu bab-bab itu, kemudian nanti setelah satu minggu ke minggu depan, pertemuan minggu depan, kita diuraikan bab tersebut, dan kemudian ada pertanyaan, sehingga pengajian atau halo, putus ya? Halo, ya. Monggo Dokter Budi. Halo. Putus. Oh ya. Jadi gini. Iya. Terdengar suara saya? Iya, mas. Bagus suaranya kok, Dok. Halo. Putus suara. Iya, iya. Jadi gini, saya usul untuk supaya kita punya buku yang dijadikan acuan gitu, Gus. Jadi buku itu kita pelajari per bab, kemudian misalnya bab tentang ini tanda-tanda isim misalnya. Tanda-tanda isim itu kita pelajari dulu bab itu, kemudian diuraikan pada minggu depannya. Ya, habis setelah itu dibuka pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa terarah gitu, dan bukunya kita tentukan yang ada di pasaran dan mudah didapatkan gitu. Gimana, Ustaz Farhan? Usulan Dr. Budi? Itu malah lebih ini ya, lebih mudah kita dan lebih terarah. Karena kemarin itu saya sempat kepikiran juga gitu, kok ya nggak nanya ke jenengan ya, ini kira-kira mau apa gitu. Terus saya teringat, adalah kalau gitu mengulang yang dari paling mudah saya kira di Ajrumiyah gitu. Oke, terima kasih Dr. Budi. Nanti akan kita tindak lanjuti. Nanti kalau perlu kita akan membuat grup ya, WhatsApp grup. Ya, nanti di dalam WhatsApp grup teman-teman bisa yang berkenan bisa japri nomor WA-nya ke Mas Ahmad Fauzi, ke moderator. Nanti kita bikinkan grup. Nanti kajian-kajian kita, kitab-kitabnya PDF akan kita upload di sana. Jadi yang tadi Ustadz Farhan menggunakan Jurumiyah, saya menggunakan Aqidatul Awam, Gus Samton menggunakan Takrirat, Wanji menggunakan Iqlamul Anam, nanti kita akan share semuanya di sana. Jadi teman-teman bisa ikut mutola'ah kitab-kitabnya, dan nanti ketika ngaji, diskusi, bisa lebih apa interaktif. Ya, interaktif gitu. Itu cak ya. Betul Gus, jadi ini menarik ya, saya jadi seperti sekolah lagi, artinya kalau misalnya sebelum kita mengakhiri dari setiap sesi, mungkin kita perlu memberikan pengumuman bahwa yang akan kita bahas minggu depan adalah ini, begitu kan, bab ini. Nah, kita minta atau kita berupaya supaya kita belajar dulu bab itu, kemudian setelah sampai pada hari di mana kita harus ketemu, nah kita melakukan diskusi itu gitu. Jadi seperti seperti kita kita kuliah gitu loh Gus, roto seperti kuliah gitu loh. Gimana Gus? Matur nuwun. Setuju Dok, karena memang ini pembelajaran orang dewasa ya. Jadi kalau teori dalam pendidikan ini namanya andragogi. Jadi memang kalau pendidikan orang dewasa itu memang lebih bagus, memang diskusi ya. Jadi kita setara semuanya teman-teman, termasuk tadi Mas Ito dan semuanya setara. Nah tinggal nanti mungkin mau tanya tentang apa, karena memang Mas Ito kemarin minta belajar bahasa Arab, maka ini yang dari paling dasar. Tapi kalau Mas Ito mau yang agak cepat, nah ini ada Sayyid Abdurrahman di sini, nanti kita bisa minta waktu untuk belajar muhadatsah ya, yang langsung muhadatsah. Kalau ini kan yang grammarnya lah ya, kalau dalam bahasa Inggris kan nahwu sorof ini grammarnya. Nah nanti kalau mau yang praktis itu bisa mungkin Sayyid Abdurrahman nanti bisa kita bikin yang untuk latihan muhadatsah Sayyid. Insyaallah, insyaallah. Betul Gus, kalau saya ngikut aja ya, ya, gitu ya. Kalau pokoknya bingung tanya gitu. Ini semuanya gara-gara Mas Ito ini. Oh ya Allah. Soalnya kenapa saya bersyukur banget ya ketemu Mas Farhan malah di kelas UMKM waktu itu. Terus ternyata ketemu lagi karena linknya Mas Farhan, Gus Farhan ini nyambung gitu setelah mungkin follow-followan apa-apa, jadi muncullah kemarin dong waktu pembahasan sama Gus Hamid sama Gus Samton, terus abis itu dari link itu terus jadi banyak pertanyaan begini, terus jadi ada kelas ini gitu. Sebenarnya biangnya ya Mas Farhan ini gitu. Terus kesempatan saya untuk banyak pertanyaan yang mungkin qadarullah dibukakan ketemu sama orang-orang hebat ini, ya saya bersyukur cuma bisa bilang alhamdulillah dan nggak nyerah gitu, karena ada hal yang sangat mendasar ya, kalau mungkin dibandingkan dengan senior-senior yang ada di sini di 33 tahun umur saya, cara saya untuk berkomunikasi sama Allah di dalam sholat gitu-gitu dengan memahami arti yang saya baca di setiap sholat gitu, jauh lebih mungkin bukan levelnya khusyuk ya, tapi paling enggak saya mengerti apa yang saya lakukan terhadap agama saya gitu. Jadi ini apapun yang harus dilalui, insya Allah ini membuka banyak pintu ya buat saya gitu. Ya, jadi terima kasih, syukron, dan alhamdulillah. Terima kasih. Wah, ini kok Mas Farhannya menghilang ya? Oh, ke bawah. Enggak. Aduh. Salah. Ya, di hallway salah mencet. Ini gimana ya? kita tutup dulu? Nanti lanjut kita ngobrol bebas atau seperti apa? Ya. Nggih, sepertinya gitu setoran ya. Nggih. Waktu nopo-nopo bahwa memang sudah dicukupkan ya. Sampai bab apa ya bahas isim. Yang di ya, alamatul isim. Ada ini statement terakhir. Maksudnya ini kata penutup dari Gus Farhan untuk mengakhiri kajian kita pada kesempatan kali ini. Monggo silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, ini diperjelas sedikit ya di awal, saya mengulang di awal tadi. Yang pertama di bahasa Arab itu ada unsur bahasa dan maharoh bahasa. Nah yang kita pelajari ini di unsur bahasanya dengan mengambil dari kitab Ajurumiyah. Nah, harapannya kan nanti dengan belajar di Ajurumiyah kita tahu tata gramatika bahasa Arab. Ya sambil bisa pas baca kitab atau membaca Al-Quran kita jadi lebih paham. Tapi sebenarnya tidak cukup di sana karena dalam unsur bahasa yang paling penting juga adalah penguasaan di kosakata. Nah nanti saya kira kalau perlu ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, saya kira bisa membuat sesi lain atau mungkin ya di sesi ini gitu ya, setelah kita menyampaikan materi, ingin belajar ngobrol-ngobrol bahasa Arab langsung aja dilanjut. Jadi biar selain belajar itu juga bisa belajar maharatul lughawiyahnya. Saya kira itu, dan insya Allah kalau nanti tidak ada halangan, berikutnya kita akan ngelanjut ke, ya kita ngulang sedikit lah yang di alamatu isim itu. Ya, terima kasih. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Farhan yang telah memaparkan atau memberikan materinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal yang baik bagi kita untuk sama-sama lebih dekat dan mengenal lebih jauh ya dengan bahasa Arab sebagai tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Sidi Abdurrahman bahwa bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Baik, mari kita akhiri majelis kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama menutupnya dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke ownernya ini, Gus Abdullah Hamid. Monggo mungkin mau ngobrol-ngobrol atau silahkan. Terima kasih Mas Fauzi dan Ustadz Farhan yang